Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Kalau wingi kula kali panjenengan tutuk nomor 75, sakniki tutuk nomor 76. Monggo panjenengan buka nomor 76 wonten dhukur kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khilafil qabdi kelawan bedane makom qabd. Faka'anna umongko koyok-koyok sak temeniki musonib yakulu iku dawu sapa musonib. Dawu innama kana ing dawu innama kana. Innama kana ing pastine ono opo al-qabdu. Innama kana ing pastine ono opo al-bastu. Iku kadhalika koyok mengkono-mengkono layakifu. Kadhalika koyok mengkono-mengkono layakifu inda hududil adafi ilal qalil. Li anna nafsa krono sak temene nafsu tak khudhu iku ngalap opo nafsu minna minhu saking albastu hadzoha ing bagiane nafsu. Wa min syaknin nafsilan iku setengah saking tingkai nafsu idha wajadat arikalane nemu opo nafsu hadzoha ing bagiane nafsu alghaflatu utawi lali. Wanis yanul huku kilan lali ing pira-pira hak. Wadak walan ngaku-ngaku bi idharima kelawan mertela akan barang inda kang ono ing dalam ngarsane ing dalam sandingi nafsu. Minal ulumi bayane pira-pira ilmu. Wal fuhumilan pira-pira kefahaman. Wal ahwalilan pira-pira tingkah kang istimewa. Wal asrorilan pira-pira rahasia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, tiang niku biasae lek bunga. Nafsu niki nafsu nggih. Sanes tiang. Nafsu niku biasae lek bunga lali, ngelalekno hak-hak yang telah menjadikan kewajibannya. Direken awake wis ndak butuh. Niku liang lek pun seneng. Wa ta'wa bi idhari ma inda dan ngaku-ngaku kelawan martelakan barang. Inda kang ono ing dalam sandingi nafsu, ngaku-ngaku awak ini ku duwe ilmu niki, krono sing pinter aku iku tau ngaji sakmene taun, crito nang wong awake tau mondok 14 taun, awak ini ku enggak ada tingkah-tingkah yang istimewa tau dibacok ndak makan niku dikandak-kandakno niku krono dhewe punya kegembiraan. Ada sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Milo sampean dadi wong urip ojo sampe ngeroso awak niki duwe kebanggaan, jangan. Ana sing dindelno donyane kuwat iku masih mateni wong ndak kira mlebu hukuman. Lah niki. Lah tidake ndak wedi mateni wong krana awake sugih. Sebab andai kata dia membunuh orang, dheke niku sik iso nebus. Lek wis iso nebus otomatis ndak kira dihukum. Lek mateni ndak dihukum maka dia dengan mudahnya membunuh orang. Dengan gampangnya mateni wong. Krono dhe'e rumoso ada sesuatu yang dibanggakan. Apa iku? Donya. Donya kenek gawe nebus wak polisi, kenek gawe nyogok nang kejaksaan dan selain dan lain sebagainya. Kok andai kata dhe'e ndak duwe, mikir sing katene mateni wong. Aku katene mateni wong kena hukum 12 tahun, katene nebus ndak duwe dhuwit, worong ndak mateni wong. Tapi lek tiang niku ada sesuatu yang dibanggakan, otomatis dia akan melakukan sesuatu seenaknya karena dia punya andel-andelan. Ada sesuatu yang diandalkan. Kok andai kata enggak ada sesuatu yang bisa diandalkan, dia enggak akan berbuat macam-macam. Krono onok barang sing kena diandelno, maka dia akan berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Watahadus bil khususiyah, dan dia berbicara kepada orang dengan beberapa kekhususannya. Waku lek benging ini, aku lek bengi ni, aku lek isuk moco wakiah, aku lek sore moco la haula. Akhirnya aku nang Gusti Allah dikei keistimewaan dunyo gampang. Ono wong jaluk tolong mesti mustajab. Wah, ngaku mulai awak dadi dukun, cerita nang wong lek awak sing paling mandi. Mulai awak sing duwe tongkat, cerita kepada orang bahwa dia sering menolong orang. Kebanggaan yang seperti ini itu dia di akibatkan krono awak ini ku nggak ada barang sing dindel no. Tadi cerita ni ku duduk. Wong tak tahu cerita Mekah, awak boleh tahu tutuk nang Mekah. Didi cerita Mekah. Wong tak duwe motor, awak dhewe duwe mobil. Didi cerita mobil. Wong tak duwe omah tingkat, awak duwe rumah sun-sun. Didi cerita rumah sun-sun. Bangga dengan kemilikannya. Bangga dengan kekayaannya. Bangga dengan jabatannya. Seneng krono sugini. Watalazuzulan ngeroso enak. Binis batil khawariki kelawan bangsaken piro-piro perkoro kang nulayani adat. Wal isyarotilan isyaroh ilal karomat maring piro-piro karomah. Wa idrokil makomat lan nemu ing piro-piro pangkat. Kadang-kadang ngeroso nikmat karena dirinya sering melakukan sesuatu yang lain daripada kebiasaannya, yang tidak masuk akal. Aku ben iku tau ngene. Aku ben iku tau ndak mangan sampai telung dino. Jadi tonang wong dengan bonggone. Aku ben tau tabrakan montore ajur tapi aku ndak opo-opo. Punya kebanggaan. Ini adalah bagian daripada nafsu. Lali. Lek wis lali ngalor ngidul critane tutuk nang ndi. Ngaku ngeten. Kulun utawi saben-saben siji iku ala hasabi alihi milang-milang tingkahe kulun. Sing pegawe awake ngendel-ngendelno polae ngerti nang urusane kepemerintahan. Sing dadi bagian advokat dhek ngendel-ngendelno polae iso mbela cara hukum negara. Sing dadi polisi ngendel-ngendelno polae awake ku iso nglindungi menungso. Punya wewenang hukum, iso ngepuki wong, iso medhel wong. Sing soge krono awak ini ku mambangga-mbanggakan krono dhewe punya harta. Sing ganteng bangga-mbanggakno krono awak iku laris nang cewek. Sing ayu mbangga-mbanggakno poleh awak iku balak-balik dijaluki wong lanang. Masih awake dhewe wis bojo. Kulun ala hasabi halihi. Kebanggaan-kebanggaan itu sesuai dengan tingkahnya. Lek wis ngeroso awak ini ku senang terus, maka dia akan cerita sesuatu yang pernah dia peroleh, yang pernah dia alami dari beberapa keistimewaannya. Cerita nang wong kelawan bongko. Awak duwe montor regane 2 miliar, duwe montor regane 3 miliar, wong liya ndak duwe aku tok duwe. Bongko cerita dengan dunyo dibandingkan dengan orang yang tidak punya apa-apa. Awak dadi wong sugih, kumpul ambek wong ndak duwe. Wah, didudu-dudu lek duwe dunyo. Didudu-dudu lek awak dadi wong pangkat. Inilah satu kesalahan yang dimiliki oleh orang yang sedang makom albasti. Makom jembar, makom bunga, makom seneng. Bikhilafil kobdi kelawan bedani makom kobat fa'inna umongko saat temennya kelakuan. Uto fa'inna umongko saat temennya al-kobdi kula hadhorano bagianiku mojud li nafsi kadwi nafsu fihi ing dalam kobat. Fala tatama laku, mongko ora dadi ngemilik opo nafsu. Mongko ora dadi nguasani opo nafsu, ndak mampu opo nafsu, ndak ngemiliki opo nafsu, antau haro, antul hiro. Ing yento mertela akan apa nafsu syai'an ing suwici-wici min zalika saking mengkuno-mengkuno al-ulum. Nek wong ndak duwe kemampuan apa-apa, wong sumpek awake bodho, katene cerita ilmu ndak duwe ilmu. Lek wong pinter kan iso cerita, lakoni barang sing khilafiyah, barang ditegur, wah ngetokno dasar hukum, Pak. Sudah tahu perbuatan ini ada yang melarang dan ada yang membolehkan tapi sengaja dilakoni. Supaya ditegur wong, lek tegur wong, wah, kon kate negor aku. Wong barangan aku ana pondok 15 tahun. Aku wis nekek kitab opo aku sing ndak iso. Kon arek kapan negor aku? Goblok kon iki. Lah. Kebanggaan yang membuahkan sampai dia berkata seperti ini kan namanya sombong. Kesombongan ini tidak boleh. Dia sombong dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan karena dhewe bangga ono sing dindelno. Apa sing dindelno? Ilmu. Lek wong ndak duwe ilmu ndak iso cerita macam-macam aja nek awak iki wong bodho. Ya sing ngati-ngati ae lek iku ndak kena tiru panjane wong pinter. Ngoten jarine wong sing bodho kan luwih slamet. Wong sing ngomong ngeten iki wau ketimbang wong sing pinter ngomong koyok mang nika. Wong pinter. Wah, titik-titik dalil lek kon ngetokno hadis, masyaallah matang mari. Lek kon ngetokno dasar Al-Qur'an, masyaallah matang, tapi nang hukume Gusti Allah sangat mengentengkan sekali. Dianggap hukume Gusti Allah niku enteng krono akeh ulama yang berpendapat macam-macam. Kadang-kadang si metu barangan ono dalan iki katene opo? Lakon ono wis. ditegur wong kan lek sing negor bodho kon kate negor aku opo kon niku wong kon nak tau mondok wong kon mulai cilik sekolah SD SMP SMA tuwek-tuwek kon duwe titel DRS aku kok mulai cilik mondok dadi kon kate negor ilmu ilmune agama nang aku tak ngodak lek kon dudu arek santri lho sombong omongan ngene iki ndak oleh kita berbicara seperti itu enggak boleh. Lek pancene sampean niku merasa melakukan satu kesalahan, sampean kudu ngrasa salah. Lho niku jenenge orang punya kebanggaan, tapi makom bastinya direm dengan sebaik-baiknya. Mboten napa-napa. Dadi lek cara perbandingan satu lawan satu lah gampangane antarane makom susah kali makom bunga iku akrobuli salamah. Kobet niku akrobuluwe parek li salamat timaring selamat. Wong dalam keadaan makom kobet niku luweh cepet, luweh cidek nang selamat. Wong susah niku luweh cidek nang selamat ketimbang wong bunga. Gampangane ngoten tok. Mila panjenengan kalau punya sesuatu yang patut untuk dibanggakan, hati-hatilah. Jangan sampai sesuatu yang menjadi kebanggaan kita ini dapat menarik kulo kali panjenengan dadi wong sing melanggar plentai Gusti Allah. Insyaallah kalau kali panjenengan iso dadi wong selamat. Sampai kula mek sampean ndak iso ngerem kebanggaan niki waduh. Neraka cak panggenane cak. Wa wujudil kudrati lan anane kuwasa alal wafa'i ing atase nuhoni. Bi adabil umbudiyati kelawan pira-pira tata kramane dadi kaula. Nanti yang niku lek dalam keadaan kobet dalam keadaan rupek itu lebih mampu menepati janji untuk ngelakoni tata krama. Niku lek tiang dalam keadaan rupek, tiang dalam keadaan sengsara kaya ngoten. Lebih kuat untuk menepati janji ngelakoni tata krama niku lek wong melarat niku luwih kuat. Ngeten mawon ana wong sugih, nyang nang omahe wong sugih niku biasae ndak pati ngregani nang wong sugih sing dinyangi. Zaid suki, nyang nang umai Umar, Umar ya suki. Sarungan biasa, melaku-melaku, munggah sak sandalnya ndak isin. Tapi lek wong ndak duwe, melbu nang umai wong suki, ngati-ngati. Duduk krono toto kromo, tapi rumoso awa ini kini ndak podo. Krono rumoso awa ya nondik ning sore wong singkatnya dinyangi. Dadi melaku melbu nang jero umai niku ngati-ngati. Mangan niku alon-alon. Toto kromo terus. Nah, tiang bunga tiang susah yang ngoten sedaya niku modele. Walidzalan krono iki akrobuli salamah atharohul arifuna alal basti. Krono akrob niki atharo melehu ing kobet. Sopo al arifuna piro-piro kang marifat nang Gusti Allah alal basti ngalaken ing atasi makom jembar. Mergane tiang-tiang ar-arif billah wong sing makrifat karo Gusti Allah niku luweh mele susah ketimbang bunga. Luweh senengan susah ketimbang bunga. Ya krono niku wau. Dadi kula mbek sampean iki nang mburi niki lek nemoni barang sing kaya-kaya ndadekno susah awak sampean kudu syukur nang Gusti Allah. Niku asline adalah rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Minnatun minallah yang perlu kita syukuri. Oh, pore awak iki uripe kok susah terus. Lu seneng susah terus ketimbang bunga terus. Lek sampean bunga terus, wah, niki sing marakno lali nang Gusti Allah. Tapi lek susah, kulo yakin wong susah niku ngati-ngati. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama atoka, terkadang maringi sapa Allah ka ing sira syai'an ing swiji-wiji. Nomor 77. Minat dunya saking dunya waladzatiha lan ladzati tunyo. Nomor 77 ndukur dhewe niki. Famana amoko nyegah sapa Allah ka ing sira ataufiqo ing maringi pitulung li taati maring taat ing Allah wal ikbalalan madhep alaihi ing atase Allah wal fahmalan ing faham anhu kelawan urusane Gusti Allah. Kadang-kadang kula mbek sampean niki nang Gusti Allah diparingi jembar dunyo, diparingi kenikmatan dunyo, omah dikei omah apik, toko usahai dikei lancar, usaha niko sampean dikei lancar, akhirnya duwe bok wisan disekono ndek bank. Tapi famana akat taufiqo li taatihi nang Gusti Allah. Ndak dikai taufik untuk melakukan ketaatan. Nang Gusti Allah mboten didudunu nang dalan kebaikan. Ndak gelem ngadep nang Gusti Allah mergo wis dikai donya. Ndak faham nang kekarawane Gusti Allah akali ketutupan mergo awak iku kebaen donya. Ini sangat bahaya. Dadi dikai donya nang Gusti Allah kebantunya akhirnya dunia ini nutupi nang awake. Saking sugene montore kabean ngurusi montor ngalor ngidul nang kota didik-didik nang luar kota sampai ndak kober sembayang. Wonten tiyang niku sing dikai dunia koyok ngeten. Warubama mana akalan terkadang nyegah sapa Allah kaing siro minal awali saking dunia fa'ata mongko maringi sapa Allah kaing siro athania ing at-taufik li taatihi wal ikbali alaihi wal fahmi anhu. Ana maning uwong sing pancene nang Gusti Allah niku mboten dikeki jembar donya blas. Nyambut gawene padha, tapi bayarane ku pas-pasan kena digawe mangan. Tapi masih bayarane pas-pasan dikeki gawe mangan. Nang Gusti Allah dikeki waktu jembar kangge ibadah, jembar kangge salat, jembar kangge kanca kumpul-kumpul karo kanca. Iki sik luwih apik ketimbang sampean dikeki donya tapi malah ndak kenal nang wong. Ditekan dadekno wong sugih malah kepethuk kancane ndak nyopo. Sik luwih apik panjenengan ndak dikeki donya tapi tata kramane nang kanca pancet. Ibadahe nang Gusti Allah ya pancet. Malah lek iso tambah cakang. Tenggawene mek tuku tok meracang sedina penghasilan 20.000. 20.000 tapi nang masjid rutin. Ruh enak niku nikmat saking Gusti Allah. Ketimbang sampean dikei dadi wong sing sukses, dagange sukses, donyane akeh, tapi sampean krana sibuk ngurusi donya, akhir nak kok beribadah nang Gusti Allah sangat bahaya. Saestu bahaya nemen iki. Famana Allahu mongko nyek faman Allahi mongko utawi penyegai Allah lakamaring siro min naili syahawatika saking merkoleh ing biro-biro kesenangan siro waladzatika lan ing biro-biro kaenaan siro wal kauni lan saking ono wasukuni lan saking tenang saking anteng ma'asayi ay adatika serta olone piro-piro pengadatan siro ato'un iku peparing jazilun kang agung minu saking Allah. Dadi lek Gusti Allah mboten ngekei piro-piro penggawean sing enakno sampean. Allah mboten ngekei keenaan-keenaan sampean dalam keadaan sampean tenang dengan kebiasaan-kebiasaan sing elek. Nun sewu, sing biasae seneng paribasane niki, ngandok doro. Lancar ngandok doroe krana duwe sepeda, motor. Ono andokan doro ndek mriko ambek totoan melo. Ono totoan andokan doro ndek Kejayan melo. Ndek Rejoso melok lancar karena dek ini ku duwe sepeda motor. Akhirnya nang Gusti Allah sepeda motor kok dijeki. Akhirnya nang Gusti Allah sepeda motor kok dipundut. Karena sepeda motor dipundut dadi ini ndak iso melok ando antoro. Kesenengane dintekno nang Pangeran siji. Wis melok ando antoro nang Bangil ndak iso. Melok nang Rejoso ndak iso. Melok nang Bangil nang Wonorjo ndak iso po oh ndak duwe sepeda motor. Asline uang lek wis dijekik barang sing supo sepeda motor koyok niku wau. Dengan diambilnya sepeda motor male dhek niku ndak iso nglakoni maksiat. Ndak iso nglakoni kesenengane. Kesenengannya terhalang karena tidak punya transportasi. Keberadaan sing koyok ngeten niki asline ataun jazilun minhu ta'ala termasuk peparing sing agung saking ngarsane Gusti Allah. Dadi ojo susah maki sampean niku kenikmatane nang Gusti Allah dijeke, keenaane nang Gusti Allah dijeke, duwe-duwene nang Gusti Allah dipundhut, ojo susah. Siapa tahu kalau sampean dipundhut nang Gusti Allah dadi koyo ngeten niki, itu adalah merupakan nikmat saking Gusti Allah. Dadi sampean dipundhut sepeda montore akhirnya sampean ndak iso nglakoni maksiat. Niku peparinge Gusti Allah niku. Sing asale sugih sampean ngalor ngidul mbekitak-mbekitak sombong kepodok kancane numpak motor sampean niku. Katik montore kocoe peteng. Penduk dulure ndak iso nyopo, salam mboten salam. Satu saat montore kok dijekik nang Gusti Allah. Barang montore dijekik dicolong maling, malih toto kromo nang tonggone. Kepethuk, assalamualaikum. Etan ge. Sing wingi kepethuk ndak nyopo saiki malih gati. Lho ilange montor sing koyo ngeten iki sampean ndak perlu kaget. Karena ini sebetulnya adalah merupakan ato'un jazilun minallah. Pemberian yang sangat besar saking ngarsane Gusti Allah. Lho ngeten iki sampean ndak perlu ngrayai uang. Wah, ngaji kitab hikam iku nyindir aku mboten. Kula ngomong ngeten iki, sampean tarik, sampean hubungno nang awak sampean. Iya, aku ben sing ndak duwe. Ndak pati sobohan nang dalan-dalan, akhirnya ndak duwe kanca tambeng. Ndak duwe kanca mbethi. Bareng saiki aku duwe sepeda motor kancaku iki masalah, rambuti abang-abang. Dadi dikai nikmat nang Gusti Allah malah menjadi sarana kangge nambahi maksiat. Dadi lek kenikmatan niku nang Gusti Allah dijeke, akhire sarana nang maksiat kurang, otomatis dhewe berkurang juga ngelakoni maksiat nang Gusti Allah. Lek sampean ngangen-ngangen kok ngeten iki berarti ilangi sepeda motor sampean. Ilangi mobil sampean iku merupakan nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Naudzubillah mandar muka kula kali panjenengan dipun paringi selamat nang Gusti Allah. Sampean sugih, penggaweane repot, sing wadok nang kantor, sing lanang nyambut gawe nang luar kota, anake ndak kreken. Krono anake ndak kreken akhire sekolah. Sekolahane tutup di SMP, kelas 3 wis kenal sing jenenge narkoba. Bapak ini ndak tahu ngurus. Mergo delokane kaya abotan ngurusi duit ketimbang ngurusi anak. Pada satu saat penggaweane nang Gusti Allah kok dikai melorot. Sing biasane bapak niku kudu metu nang luar kota, malah ndak pati metu. Meneng di umahe bangkrut mulai. Sing biasane lek metu nang luar kota niku budal subuh teko umah jam 10 bengi, malah mboten pati metuan, cukup ana ndik Pasuruan tok. Metu sik isuk jam 8 teko tutuk omah kepethuk anak. Lunggu-lunggu sing wedok ngumbak lambi, tibake ndek njero sak anake niku ana sabu-sabu. Kondo nang bapak niki, lho Pak, anake sampean. Anake sampean niku sik kelas 3, ndek sak wis ana sabu-sabune ditelok nang bapakne. Subhanallah. Dadi sak lawase iki anakku ngonsumsi sabu-sabu. Dadi sak lawase anak sak lawase iki anakku iku ngonsumsi narkoba. Oleh anakku ngonsumsi narkoba krono aku ndak ngreken nang kehidupane anakku. Krono aku ribut ambek ngurusi bisnis. Krono aku ribut ambek ngurusi penggawean sampai anakku ndak ketelikur. Lak lewis jenenge anakku ndak ketelikur krono aku sibuk ngurusi penggawean. Sibuk nambahi kekayaan saja. Zahire kan koyok-koyok emanan nang duit ketimbang nang anak. Dadi lek wis keadaane kaya ngeten, umpamane nang Gusti Allah penggaweane dikei bangkrut, niku sakjane duduk balak niku nikmat saking Gusti Allah. Ku andai kata dhek niku mboten bangkrut penggaweane, sing wedok nang kantor, sing lanang nyambut gawe keluar kota terus, anake mboten dilik, mboten ditelikuri, anake ndak direken. Sik tutuk kelas 3 wis ketemu sik lumayan. Lek sampai kebabas tutuk nang SMA, Masya Allah. Dia bukan hanya akan menjadi konsumen, tetapi dia akan menjadi penyalur, bahkan lek perlu menjadi agen krono bapak ni mboten ngreken nang anake, ngreken nang penggaweane tok. Dadi lek bangkrut iku nikmat sakjane niku. Sampean mboten perlu muni naudzubillah. Sampean ndak perlu muni innalillah mergo kehilangan penggawean. Bersyukurlah kepada Allah sak bebeke mergo sampean dikei bangkrut. Munia alhamdulillah sampean krono dikei bangkrut, kok mboten bangkrut sampean mosok ngurusi anak. Gara-gara bangkrut maling ngulusi anak sampean. Milo saking menika kula kali panjenengan lek kena bangkrut nang Gusti Allah, ojo didelok toko bangkrute. Hikmah dari bangkrut dari setiap lini, dari setiap sudut monggo panjenengan pikirakan. Dengan balak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nopo mawon hikmah yang panjenengan terima? Lek panjenengan menerima hikmah sampean ijir hikmahnya satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini, lima ini sampai enam. Coba nenek siji sampean munyo hikmunyo alhamdulillah sing gedhe nang Gusti Allah. Lek perlu sampean syukur sing temenan nang Gusti Allah. Wonten tiyang Pak, duwe anak wedok ndak tahu kereken. Ndak tahu didelok iya anake. Ndak tahu dikarep iya anake. Bareng wis rabi anake ku nuntut hak nang bapak, aku nang bapak. Nyaluk iki ndak tahu dikarepi. Aku njaluk iki ndak tahu dikarepi nang emak. Emak ndak ngaku anak nang aku, bareng saiki emak katene ngaweno aku secara paksa. Aku dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bukan pilihan saya. Aku tak kata ini becik aku. Lu lihat anak balas ini sopo sing rugi. Jadi balak rupa anak sampean sing boten genang kaya ngeten niki nun sewu. Anak sampean sing sampean rabeno sampe tak becik niki. Ojo didelok toko ndak becik e cak. Sampean teleteni, sampean teliti kelakuan sampean sak durung iku ya apa nang anake. Jadi balak sing kita terima ojo didelok toko segi balake. Sampean tingali saking hikmai. Lek pun kepangge hikmai, ah, sampean banding. Gedian di coro enak kali mboten ni. Lek sampean delok wis niku rupane balak saking Gusti Allah. Dengan adanya balak ada kepentingan di belakang itu, sampean banding. Susai sampean karo senengi sampean dengan akibat adanya balak yang faedahnya ini. Lek kira ni akan enak sampean muni alhamdulillah nang Gusti Allah. Nyambut gawe kena di BHK. Ojo moro muri innalillahi. Lek sampean didelok penggaweane sampean di kantor iku masih yo bayarane gedhe lek nyebabno sampean selingkuh. Piye nyambut gawe nang kantor bayarane 2 juta sak wulan. Mari ngono kena PHK. Nangis lah apa PHK? Kok nangis sampean? Lek sampean teko gara-gara nyambut gawe nang kantor sampean iso selingkuh kali tiang. Masih nerima bayaran 2 juta, luwih apik sampean leren, syukur sampean iso kumpul utuh keluarganya. Lek wong wedok dengan suaminya, lek lanang dengan istrinya. Dadi masih di PHK, asline PHK niku lek model kaya ngoten, iku jenenge nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Yang perlu disyukuri, lho tekone balak niku oleh PHK ojo dianggap musibah. Iku ngoten sakjane nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Milo monggo kula kali panjenengan mandar mugo iso istiqomah ngaji kitab hikam menika. Li'annahu abqakah, li'annahu qurun satemene Allah abqa. Iku netepaken sapa Allah ka ing sira ma'ahu sartane man'u waqtato alan nugelaken mutusaken sapa Allah ka ing sira an hududzika saking pira-pira bagian nafsu sira wa aghradika lan pira-pira sejo sira. Lek sampean nang Gusti Allah niku dijekek kenikmatane. Sarana kenikmatan, sarana kesenangan dijekek nang Gusti Allah. Tapi nang Gusti Allah sampean dikasih sempat kangge ibadah niku api. Lek sampean diilangi sepeda motor mali dadi bunuh diri ya tambah elek, lho nggih. Dadi tekane balak niku monggo ojo didelok teko balake. Di balik hilangnya nikmat ini, kita lihat apa ada nikmat yang setelah itu. Bentuknya apa panjenengan kedah ngangen-ngangen. Mila dipun naturaken wonten ing setunggal dawuh, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tiang mikir-mikir sak jam niku ganjarane luweh ageng ketimbang sampean ibadah sunat setahun. Napa kok ngoten nggih? Krana lek tiang mikir-mikir niku setelah dia berpikir, maka sesuatu yang dilakukan tidak mungkin keliru. Tapi lek mikir-mikirin niku berdasarkan ilmu sing oleh ngaji. Dudu ilmu oleh rungon-rungon. Ngaten ingkang kawula hormati, namung menika ingkang saged dalem aturake kula niki minangka wong dodolan cak nggih. Lek panjenengan cecek, ya monggo panjenengan melo. Lek mboten cecek, ya cok melo. Tapi mantan monggo cecek mlebu nang ati, ya. Lek wonten enake utawa bendere niku saking Gusti Allah. Lek wonten ndak bendere panjeneng kula ya ndak pati bentos. Ndak pati iso ngaji saking iso muni. Ngoten mawon Pak, ya. Terutama dumateng para kiai wonten suul adabe kula nyun agungipun pangapunten mandhar muga dipuntrami dening Gusti Allah dan semoga menjadi ilmu yang manfaat fit dini wat dunya wal akhirah hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.